Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Adalallahu iyyakum minan nar. Qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah taala wa kadzalika fi suratil A'raf ya bani Adam la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Demikian pula disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Katakan wahai bani Adam, janganlah kalian itu tertipu dengan ujukan atau rayuan syaitan, karena syaitan itu sudah mengeluarkan bapak kalian dari surga. Wa idza fa'alu ila qawli ta'ala wa idza fa'alu fahsyatan qalu wajadna 'ala aba'ana wallahu amarna biha. Dan apabila mereka melakukan yaitu perbuatan keji, perbuatan dosa, mereka mengatakan qal wajadna 'ala aba'ana wallahu amarna biha, bahwasanya kami mendapati nenek moyang kami itu berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal tersebut. Qul inna allaha la ya'mur bil fahsya'a taquluna 'ala allahi ma la ta'lamun. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan untuk berbuat keji. Apakah mereka mengucapkan terhadap Allah dengan sesuatu yang dia tidak, sesuatu yang mereka tidak ketahui, yang kalian tidak ketahui? Qul amara bil qis. Katakanlah justru Allah memerintahkan itu Rabb kalian. Ya Rabku memerintahkan untuk berbuat keadilan, bukan untuk berbuat kejahatan. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Dan juga hadapkanlah wajahmu ketika salat. Ila qawli wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah serta minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang yang berbuat berlebihan. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadih wattayyibat minar rizq. Katakan Allah subhanahu wa ta'ala, katakan siapa yang telah mengharapkan zinatallah yang sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang baik, dari perhiasan, yang ini diperuntukkan untuk hamba-hambanya. Wa thayyibat, dan juga rizki yang baik, yang halal. Ila qawli innama qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa batan. Justru Allah subhanahu wa ta'ala itu, ya Rabku itu, mengharamkan perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa wal ithmi wal baghi bi ghairil haq, atau perbuatan yang melampaui batas, perbuatan zalim tanpa hak. Wa tusyriku billahi ma lam yunzil sultanan taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kalian berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan keterangan hal demikian. Wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kalian mengatakan sesuatu tentang Allah yang kalian tidak ketahui. Nah, di sini dijelaskan ya, di dalam ayat tersebut, di dalam surat Al-A'raf, bagaimana ma fa'alu iblis, ya, perbuatan iblis terhadap al-abawain, itu Nabi Adam beserta istrinya. Wa annahu hawala ma'ahuma ayuti'ahu liyubdiyalahuma ma wuri'anhuma min sawatihima. Jadi iblis ingin menyingkap aurat ya, Nabi Adam beserta istrinya dengan mengikuti aturannya ya, sehingga mereka ya, hatta akala minasyajarah, ya, makan sesuatu yang dilarang, allati nuhya anil akal minha, yang dilarang untuk dimakan. Lalu fabadat lahumma sawatuhuma, sehingga aurat mereka terbuka. Ya, ay zaharat auratuhuma. Fa akhbara anna kashfa aurat mimma ya'muru bihi iblis wa atba'. Ini menunjukkan bahwasanya iblis ya memang menginginkan agar manusia itu mengikutinya, ya, membuka auratnya, membuka aibnya. Wal yawm al-mustaghribuna minna. Justru pada zaman sekarang ini ya, orang-orang ya, merasa aneh kalau dia tidak membuka auratnya. Jadi banyak terlihat di jalan-jalan, ya dan billah, ya, wanita dengan membuka auratnya, tidak menutupi rambut wajahnya ataupun juga bagian yang lainnya, ya dan billah. Wa nazi' al-hijab, tidak berhijab, ya, melepaskan hijab. Wa ila al-ikhtilat baina rijal wan nisa, bahkan mereka juga bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Wa yuridu nabi kulli dzalika taghyir hadhihi ni'mah. Yusuf ini ya, merubah ya, nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Allati an'amallahu biha 'ala ibadi al-mu'minin, yang fungsi dari pakaian tersebut itu bima yastur aurat, itu untuk menutup auratnya, bukan untuk dibuka auratnya. Memakai pakaian separoh, ya, ya dan billah, terlihat pusarnya, punggungnya dan yang lainnya, ya dan billah. Wa qala ta'ala ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ya, telah menurunkan pakaian ya, untuk menutup apa? Aurat. Walibasut taqwa dalika khair. Justru ini adalah pakaian takwa. Itu lebih baik. Ya, menutup aurat. Ya, jangan sampai membuka auratnya. Dalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Jadi falibas ala kismain. Jadi namanya pakaian itu ada dua jenisnya. minhuma huwa listitril aurah, ya, dalam rangka untuk menutup aurat, wa minhu ma huwa zinah yatajammal bihi, bisa juga sebagai perhiasan, ya, artinya memperindah, ya, dirinya dengan pakaian yang bersih, yang bagus. Ya. Wahada, tentunya hal ini, ya, min ni'amillah, termasuk dari nikmat Allah. Jadi, fal libas, ya, wa tazayyun, wa sitrul Allah, wa sitrul aurah, min ni'amillah. Tentunya ini, menutup aurat, ya, ataupun juga memperindah, ya, pakaiannya, ya, dan pakaian yang baik, itu juga termasuk nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tentunya berbeda, ya, dengan asyaitan, asyayatin, wal musyrikin, ya. Mereka justru berbeda pandangan, ya, ala khilafi, ya. Bahkan wala yubalun, ya, ikashfir awal. Jadi tidak memperdulikan lagi untuk menutup aurat, ya. Hanya berpakaian apa? Cuma tertutup dada dan bagian kemaluannya. Ya, dan bila terlebih-lebih kalau berpakaian di area pantai atau laut. Ya, dan bila sungguh ini adalah sesuatu, ya, yang melanggar aturan Allah. Ya. Jadi libas itu, ya, pakaian itu pada dasarnya untuk sitrul aurah, untuk menutupi auratnya. Nah, kemudian wahaulai qad yusammuna ma ahdathuhu minal bidah haqiqah kama yusammuna ma yashhaduna minal qadar haqiqah wa tariqul haqiqah indahum wa as-sulub alladhi la yataqayyad sahibu bi amr syari' wa nahi. Jadi orang-orang yang mereka berbuat bid'ah, puasa ini adalah satu hakikat, ya, sama seperti orang yang sudah mempersaksikan dengan takdir, mempercayai qadar, itu dikatakan hakikat. Ternyata cara mereka ini, ya, yaitu alladhi yataqayyad sahibu amr syari' wa nahi, tidak ada kaitannya dengan perintah ataupun larangan dari syariat. Ya. Jadi walakin bima yarahu wa yadhukuhu wa yajidu fi qalbi ma fi min ghaflati anillah. Justru mereka itu, ya, melihat, ya, ataupun juga merasakan, dapati dalam hatinya. Ini dalam rangka meninggalkan syariat Allah, melalaikan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahaula la yahtajuna bil qadar mutlaqan. Ya, pada dasarnya mereka juga tidak berhujjah dengan takdir secara mutlak. Bal umdatum ittiba'a ra'ihim wa ahwa'ihim. Justru mereka itu pada dasarnya tujuannya hanya mengikuti pandangan atau pendapat dan juga hawa nafsunya. Wa ja'alu ma yarawnahu wa ma yahawnahu haqiqah. Sehingga menjadikannya ini adalah haqiqah. Wa ya'muruna bittiba'iha duna ittiba' amrillah wa rasul. Jadi tidak mengikuti apa? Perintah Allah dan juga Rasulnya. Dan ini nadir bid'ah ahli kalam minal jahmiyah wa ghairin. Hampir sama seperti bid'ahnya ahli kalam, baik dari kalangan jahmiyah atau yang wa ghairin selainnya. alladzina ja'aluna mabtada'u min al-aqwal al-mukhalafa lil-kitab was-sunnah. Jadi mereka semua itu pada dasarnya membuat kebid'ahan dalam rangka untuk menyelisihi al-kitab was-sunnah haqa'iq aqliyah yajib i'tiqadu. Bahkan orang-orang ahlul kalam mereka itu membanggakan itu dengan akalnya, wajib untuk meyakini dalam akalnya. Duna ma dallat ahli as-sam'iyyah, tanpa memperhatikan lagi al-kitab was-sunnah. Ini adalah syubhah as-sufiyah, syubhatnya orang sufi bi ahli al-jahiliyah. Ai inna as-sufiyya alladziina tad'uuna 'ibada lam yushri'aha. Sebenarnya orang sufi ini mereka berbuat kebid'ahan di dalam hal ibadat, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan syarat demikian. Jadi wa yatrukuna ma syara Allah, meninggalkan syarat Allah. Kemudian mereka waqsimuna ad-din ila haqiqah wa syariah, membagi dua. Agama itu ada yang masih haqiqah, ada yang haqiqah ataupun ada yang syariah. Kalau dia sudah tingkatan haqiqah, wa yaquluna ini lil khawas, ini untuk orang-orang yang khas, yang khusus saja. Sedangkan asy-syariah yang mereka masih menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu khusus orang-orang yang awam. Ma'ana asy-syariah lil jami', bahasa syariat untuk seluruh umatnya. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya bahwasanya fahum yaz'umuna annama yaf'aluna mawafiq al-qalil qadar. Kalau orang itu sudah meyakini al-qadar, ma yaf'aluna mawafiq al-qadar wa in kana kufran wa syirkan, sekalipun dia itu berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran, fahum muti'un, mereka dikatakan orang yang taat. Fihi lillah yu'riduna amma syarallah ila ma tahwa nufusuh. Padahal mereka semua itu menyimpang sesuai dengan keinginan atau hawa nafsunya. Ya dan billah. Fahum ziyada alal ihtijad bil qada wal qadar. Faqad adafu ila dalika ittiba ma yahuma yatalazzadu bihi minal amr. Terkadang mereka juga ketika berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran ataupun juga fahisyah, mereka berdalilkan dengan al-qada wal qadar. Seperti di dalam tadi sudah disebutkan dalam ayatnya, bahwa ketika mereka berbuat wa idza fa'alu fahisatan, lalu mereka mengatakan apa? Qal wajadna 'ali aba'ana. Jadi apabila mereka berbuat fahisyah, berbuat keji, berbuat dosa, mereka mengatakan kami sudah mendapatkan hal demikian itu dari nenek moyang kami. Bahkan mereka berani mengatakan wallahu amarana biha, dan Allah yang memerintahkannya. Ya dan billah. Nah, kemudian musyabahah bid'ah ahlul kalam fil istidlal li bid'ah as-sufiyah. Nah, di sini dikatakan bahwasanya nadir bid'ah ahlul kalam. Jadi orang-orang sufi itu sama seperti ahlul kalam di dalam hal berbuat kebid'ahan. Ya, intinya apa? Al-mukhalafah lil kitab was-sunnah. Ya, mereka hanya menggantungkan dengan akalnya. Ya. Menyelisihi Al-Kitab was-Sunnah, menyelisihi Al-Quran dan juga Hadis. Jadi Fal-Jahmiyah yang diketuai oleh Al-Jamin Sofan, yang kemudian Mu'tazilah, Wasil bin Atha, ataupun juga yang lainnya, wa man syabahu wa umul mutakallimin yahtajuna bi ilmi al-jidal wal qawaid al-mantiq. Mereka lebih mementingkan ataupun berhujjah dengan ilmu jidal, ilmu debat dan juga ilmu mantik, yaitu filsafat. Ya dan billah. Yang mereka katakan ini adalah al-barahin al-aqliyah, ya, dalil akal. Nah, wa yuqaddimu laha 'ala al-adillah asy-syar'iyyah. Mereka lebih mengedepankan akal dibandingkan apa? Dibandingkan dalil yang syar'i. Apalagi kalau itu hadis ahad, mereka tidak akan mengambil sama sekali. Ya dan billah. Nah, jadi dikatakan bahwasanya innal adillah asy-syar'iyyah la tufid al-yakin. Jadi innal adillah syar'iyyah dhanniyah. Bahwasanya dalil syar'iyyah baik dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah itu adalah dhanni. Hanya berupa kira-kira sangkaan, belum berupa al-yakin. La tufid al-yakin. Nah, adapun al-barahin al-aqliyah fahyakiniyah, itu anggapan mereka bahwa dalil akal itu ada dalil yang yakin. Sehingga apa? Mereka berani walidzalika ankaru al-asma was-sifat ats-tsabita bil kitab was-sunnah. Mereka berani mengingkari apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Baik ada di Al-Kitab was-Sunnah. Ya. Kenapa? Li'annaha la tuwafiq al-barahin al-aqliyah bizzatihim. Jadi orang-orang ahlul kalam itu tidak meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau apakah sebagian ataupun seluruhnya. Nah, jadi al-asma wa sifat yang sudah ditunjukkan baik dari Al-Quran ataupun juga As-Sunnah itu tidak mencocoki akal. Nah, wa yasmuna al-adillah syar'iyyah adillah as-sama wa adillah al-mantik adillah al-aqal. Jadi adillah syar'iyyah mereka katakan as-sama, adillah al-mantik mereka katakan adillatul aqal. Ya. Sehingga wa indahum al-aql muqaddam 'ala syara. Jadi akal itu harus lebih dikedepankan daripada asy-syara. Ini ahlul kalam. Ya, makanya hati-hati. Orang yang sering berdebat, padahal sudah dikasih tahu, dinasihati, bisa jadi dia lebih mementingkan hawa nafsunya, lebih mementingkan akalnya. Ya, sehingga lebih mengedepankan apa? Hawa nafsunya atau akal yang dia inginkan. Ya, tidak memperhatikan lagi dalil asy-syar'iyyah yang sudah dijelaskan kepadanya. Ya dan bila hampir mirip. Ya, hampir mirip dengan orang-orang ahlul kalam yang sering ngeles istilahnya. Ya. Ya dan bila. Li'anna syara' la yufidu al-yaqin. Karena dikatakan syara' itu tidak yufidu al-yaqin. Wa amal aqliyah fa inna tufidu al-yaqin. Nah. Maka banyak sekali syariat yang mereka ingkari. Apakah dari al-asma was-sifat. Dan ini juga termasuk min kaidi syaitan li bani Adam. Jadi adallahum fil ibadat wa adallahum fil aqidah aidan. Jadi namanya syaitan berusaha, berupaya keras untuk menyesatkan manusia. Baik dalam perkara ibadah ataupun juga perkara aqidah. Nah, طيب نتبع القدر سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.